السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، jemaah sekalian rahimakumullah, ini pertemuan pertama kita di musim ini setelah lebaran, melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Aisar, yang pada pertemuan di pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas insyaallah 3 ayat dari surat Ali Imran, terusan dari sebelumnya, tepatnya dimulai dari ayat 75 dari surat Ali Imran sampai 77 insyaallah. Kita mulai dari firman Allah Azza wa Jalla: wa min ahli al-kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'manhu bidinari la yu'addihi ilayka illa ma dumta 'alayhi qa'ima. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Masih berkisar tentang kelakuan ahli kitab, lebih spesifiknya kelakuan orang-orang Yahudi yang merupakan karakter mereka. Allah Subhanahu wa taala banyak memberitakan karakter orang-orang Yahudi itu bukan sekadar hanya ingin menjelek-jelekan semata, melainkan agar kita mempelajari dan memperbaiki maslahat kaum muslimin. Karena yang namanya karakter, atau mungkin bahasa Jawanya udah tuman, karakter buruk, kebiasaan buruk, itu enggak bisa disembuhkan. Walaupun mereka beragama, yaitu beragama Yahudi, hanya bisa disembuhkan dengan izin Allah kalau mereka mau masuk Islam dan menjalankan syarat Islam, baru bisa disembuhkan. Tapi selama mereka masih merupakan ahli kitab atau Yahudi, maka karakter ini masih berlanjut. Kata Allah Azza wa Jalla: wa min ahli kitab, di antara ahli kitab. Ya, sebagian dari ahli kitab, man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, yaitu qintar ini ukuran harta yang banyak, mizan harta yang banyak, engkau titipkan kepadanya. Jadi nitipin harta yang cukup banyak kepada seorang ahli kitab tersebut, yu'addihi ilaik, niscaya dia mengembalikannya. Di sini kita pahami kalimat pertama dari ayat 75 surat Ali Imran. In ta'manhu, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, yaitu wad'ahu indahu amanatan, yaitu kalau misalnya engkau menaruh di dekatnya atau di sisinya sebagai amanat, titipan buat dia, falam yakhafhu, sehingga engkau ini tidak khawatir akan hilangnya atau rusaknya harta tersebut. Ini memberinya amanat. Kita kalau memberi amanat kepada seseorang, itu biasanya kalau kita merasa aman akan orang tersebut, maka kita beri amanat. Kayak kita mau safar nitip ke tetangga, mungkin motor atau kunci atau apa, ya. itu berarti kita merasa aman dengan tetangga tersebut. Jadi jika engkau ada di antara ahli kitab, jika engkau menitipkan kepadanya qintar, di sini suatu wazan yang ma'ruf, qintar yaitu timbangan yang besar dari harta. Artinya maksudnya harta yang banyak padanya. Yu'addihi ilaik, niscaya dia mengembalikannya kepada mu, artinya dia jujur menunaikan amanatnya. Ya, jadi ada di antara orang Yahudi yang memang kalau kamu memberi titipan kepadanya dengan akbari malin, sebesar-besar harta yang kamu miliki, maka dia akan mengembalikan dengan sempurna nanti ketika kita butuhkan. Itu satu kalimat ya. Tapi wa minhum, tapi di antara mereka, man ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'imah. Tapi di antara mereka, dan statement yang kedua ini, khabar yang kedua ini justru menjadi karakter kebanyakan orang Yahudi. Di antara mereka ada yang kalau kamu percayakan kepadanya satu dinar, yaitu titipkan kepadanya satu dinar saja, niscaya dia tidak akan mengembalikan satu dinar itu kepadamu. Illa ma dumta 'alaihi qa'imah. Kalau kata Syekh Abu Bakar tafsirannya, maksudnya ma dumta 'alaihi qa'imah mulaziman lahu tutalibuhu bihi lail wa nahar. Yaitu dia tidak akan mengembalikan satu dinar titipan itu kecuali kalau misalnya kamu selalu menagihnya siang dan malam, baru dia mau ngembalikan. Itu pun karena terpaksa ditagih terus. Ini karakter kedua, dan ini kayak karakter mayoritas mereka terhadap kaum muslimin, terutama ikhwah sekalian. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kalimat pertama tadi, di antara ahli kitab ada beberapa orang yang memang kalau kamu titipkan kepada mereka harta yang banyak, maka akan dikembalikan secara sempurna, ada. Tapi itu sedikit sekali, dan itu kalau sudah masuk Islam. Yang disebut oleh Al-Qurtubi contohnya mithal Abdullah bin Salam. Sudah masuk Islam. Tapi di antara mereka ada yang kamu titipkan satu dinar doang gitu loh. Itu enggak bakal dibalikin kecuali kalau kamu terus-menerus meminta balik ya. Contohnya apa? Finhas bin Azura, seorang Yahudi. Ada seorang pria yang menitip kepadanya satu dinar, kemudian dia berkhianat. Kata Imam Al-Qurtubi, ada juga di antara ulama yang mengatakan bahwa saya maksudnya di sini adalah Ka'ab bin Al-Ashraf dan juga para sahabatnya. Tetapi di sini ikhwah sekalian, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menanggapi ayat barusan ini, akhbar ta'ala anna fi ahli al-kitab al-kha'ina wal-amin. Allah mengkhabarkan bahwasanya di antara masyarakat ahli kitab, memang ahli kitab ini ismun jami'un lil yahud wan nasara, untuk Yahudi dan Nasara gitu. Tetapi karena ya ini juga banyak membantah atau sababun nuzulnya berkaitan dengan Yahudi, maka wallahu alam lebih dominan Yahudi. Karena Yahudi ada bedanya Pak dengan Nasara Pak. Yahudi itu murni agama rasis Pak. Seseorang yang non Jewish itu tidak mereka inginkan menjadi Jewish. Adapun Christians, ya, orang-orang Kristen itu agama yang lebih universal dibandingkan agama Yahudi. Iya. Arti lainnya orang Jawa bisa masuk Kristen, ya enggak? Tapi kalau orang Jawa masuk agama Yahudi enggak relevan bagi mereka. Ngapain siapa kamu gitu loh. Muka Jawa masuk Yahudi, enggak cocok gitu ya. Ya mungkin gayanya boleh mirip Yahudi, tapi enggak bisa, enggak non official gitu untuk Yahudi. Ya, jadi ada bedanya gitu. Nah, dan yang paling universal agama Islam. Ya. Mau dia dulunya Yahudi, mau dia dulu Nasrani, mau dia dulu Sabiin atau siapa. Ya. Siapapun innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shaliha. Siapapun mau dia tadi beriman atau tadinya dia Yahudi, Nasara, siapapun itu kalau dia masuk Islam, masuk Islam khalas. Enggak mengenal ras, enggak mengenal latar belakang habis itu. Di antara ahli kitab, terutama Yahudi, ada al-kha'in dan ada al-amin. Ada orang yang berkhianat dan ada orang yang memang terpercaya. Wal mu'minuna la yumayyizuna dzalik. Orang-orang beriman itu tidak bisa membedakan semua itu. Mana yang beri, mana yang pengkhianat, mana yang beriman. Fayan bagi ijtinabu jami'ihim. Dan layak bagi orang mukmin untuk menjauhi semua dari orang-orang ahli kitab dalam masalah ini. Ada enggak ternyata di orang-orang mukminin khain dan amin? Ada. Di antara kita kaum muslimin ada juga pengkhianat, ada. Ya. Tetapi wa khassa ahlu al-kitab bidzikr wa in kana al-mu'minuna kadzalik li'anna al-khiyanata fihim akthar. Dikhususkan di ayat ini penyebutan ahlul kitab, keberadaan pengkhianat di antara ahlul kitab, walaupun di kalangan mukminin juga ada yang berkhianat memang dalam urusan muamalah, dalam urusan perdagangan ada, ya banyak juga sejujurnya. Tapi kenapa Allah Ta'ala menyebutkan di ayat ini khususan ahlul kitab? Li'anna al-khiyanata fihim akthar. Karena pengkhianatan di antara ahlul kitab itu lebih banyak daripada orang-orang beriman. Ya. Kita misal melihat negara-negara barat yang rapi, Masya Allah, ya. Sistemnya seperti tatanan kotanya, Masya Allah. Begitu. Ya oke, itu hasil dunianya. Ya. Karena memang Allah sudah wartakan tentang orang-orang kafir itu, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka hanya tahu yang zahir dari kehidupan dunia, mahir dalam urusan itu. Tapi tentang urusan akhirat, ghafilun. Mereka lalai. Memang di situ prestasinya gitu. Tapi dengan rapihnya tatanan kota mereka, pembangunan, kendaraan dan peraturan dan seterusnya dari hal-hal duniawi, itu tidak melazimkan minimnya pengkhianatan antara mereka. Sudah Allah kabarkan sejak lampau bahwasanya dengan makna dari ayat ini, mayoritas mereka itu justru banyak berkhianat. Makanya sistem kapitalis yang diadopsi barat itu ya sistem utama mereka, dan itu sistem pengkhianatan. Mesti begitu. Di antara contohnya adalah kalau kita meminjamkan uang dan ada klausul ribawinya, ya kan? Nanti kalau terlambat bayar lebih, denda keterlambatan. Atau bukan terlambat lah, memang dari awalnya ngutang 5 juta bayar 5 juta 500. Itu sudah pengkhianatan sebenarnya. Ya. Jadi banyak di antara mereka berkhianat. Maka lebih difokuskan oleh Allah Ta'ala di sini ahlul kitab. Walaupun di tubuh kaum muslimin ada yang seperti ini. Ya ini untuk dipelajari. Jangan sampai kita bertasyabu dan menyerupai mereka dalam bab ini. Dalam tema ini. Begitu kata al-imam. Atau begitu makna dari kalimat al-imam al-Qurtubi. Kemudian di sini ada faedah jemaah sekalian. Di antara mereka ada yang, kalau engkau percayakan kepada satu dinar saja. Satu dinar saja. Ya. Kemudian bakal berkhianat. Kecuali kalau misalnya kamu betul-betul menagih siang dan malam sampai dia kemudian terpaksa untuk mengembalikannya. Di sini ya ikhwah sekalian, orang itu kalau misalnya ada permisalan pertama, dia dititipkan harta yang banyak dan dia tidak berkhianat. Yang permisalan kedua, dititipkan harta sedikit, satu dinar, dan dia berkhianat. Artinya ada karakter orang seperti ini, jemaah sekalian. Yang pertama tadi, dititipkan harta banyak sekali dan tidak berkhianat. Maka lebih-lebih kalau dititipkan harta lebih sedikit, pasti lebih tidak berkhianat. Kalau misalnya kita titipkan kepada tetangga kita, mobil, motor, kunci-kuncinya dan kunci rumah kita titipkan. Itu kan harta yang besar. Maka lebih mudah lagi kalau kita menitipkan kepadanya apa? Mungkin ya apa kira-kira Pak? Harta yang bisa dititipkan itu apa Pak kira-kira? Ya duit mungkin sebesar 500 ribu misalnya. Lebih kecil daripada rumah dan kunci-kuncinya. Tetapi kalau misalnya ada orang kita titipkan kepadanya uang 50 ribu, dia pakai padahal titipan jangan dipakai. Maka kalau kita titipkan 1 juta kepadanya kira-kira berat gak? Berat. 50 ribu aja. Dia pakai lah apalagi ini sampai jutaan. Nah gitu. Kemudian di sini ada kalimat illa ma dumta alaihi qa'ima. Kecuali kalau misalnya kamu betul-betul menagih terus kepadanya. Dalam mazhab Abu Hanifah, dari mazhab fiqih, beliau dan ulama mazhab Abu Hanifah beristinbat dari ayat ini bolehnya seorang yang pemberi hutang untuk selalu menagih hutang kepada orang yang berhutang pagi dan malam dalam mazhab Abu Hanifah. Tetapi jumhur ulama mengingkari itu karena Islam lebih mengenal tasamuh daripada tasamuh itu sikap longgar dalam masalah ini. Gak enak juga Pak kalau kita misalnya memberi hutang udah gitu dikit lagi hutangnya banyak-banyak 50 ribu ya. Setiap hari kita tagih, lama-lama pindah tempat itu orang ya. Tiap hari kita tagih-tagih. Islam tidak seperti ini sebenarnya. Ya, cuma ini Allah Subhanahu wa taala permisalkan ini sebagai mubalaghah, hiperbola, stressing, penekanan bahwasanya ada di antara mereka itu saking pelitnya dan saking maruknya akan dunia sampai uang sedikit aja dititipin itu mereka pakai dan enggak mau dibalikin. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kalau misalnya di antara kita. Nah, ini masalah di antara kita juga, ikhwan. Ini bukan masalah orang yang belum ngaji itu masalah mungkin biasa. Tapi masalah yang mungkin sudah ngaji, sholat berjamaah pun kita rapat dan bagus. Kadang dalam masalah muamalah, dalam masalah hutang itu ya kita bukan geleng-geleng kepala lagi. Udah pengen muter nih kepala mikir kayak gitu. Ya. Sampai ada yang masya Allah dari segi mengikuti sunnahnya alhamdulillah, tetapi sunnah dalam masalah ini itu muamalahnya pengkhianat. Meminjam ketika pas lagi minjam, masya Allah. Ajib wajahnya itu bikin hati itu menangis. Bukan mata aja, hati menangis. Nangis ngeliat mukanya. Itu. Memelas. Curhat. Ya. Akhirnya kita pinjamkan. Beberapa hari setelah kita pinjamkan, hilang entah kemana. Entah di bumi mana dia sekarang tinggal gak ketahuan. Bahkan bisa jadi WhatsApp-nya diblokir kita. Hilang. Bawa harta entah kemana. Ada yang seperti itu? Ada. Kalau begitu ini karakternya ini mirip nih dengan Yahudi juga ini. Atau kebanyakan dari Yahudi. Pengkhianat dalam masalah hal seperti ini. Atau mungkin yang masyhur di antara kita. Ketika minjam, malas. Wajahnya pakai wajah miskin. Tapi ketika ditagih di waktu yang sudah disepakati, masya Allah, kita yang ketakutan. Nah, ada yang kayak gitu. Kenapa bisa seperti ini? Karena nanti di ayat berikutnya ada sebutan bala man aufa bi ahdihi wattaqa. Siapa yang menepati janji dan bertakwa? Karena tidak bertakwa. Nah, gitu. Takwa itu kalau di khutbah Jumat kan biasanya kita mendengar semoga Allah Ta'ala memberikan kita ketakwaan atau semisalnya. Takwa bagi banyak orang itu cuma sholat doang. Takwa itu ya di banyak hal, banyak lini, banyak segi. Di antaranya ini. Bayar hutang itu termasuk ketakwaan. Dan tidak bayar hutang padahal mampu. Itu sebagaimana kata Nabi SAW. Matalul ghaniyi zulmun. Ngaretnya orang yang memiliki kecukupan dalam membayar hutang itu adalah kezaliman. Zalim itu sendiri. Ya, jadi matal itu ngaret. Bahasa kita ngarit. Kita biasanya kalau terlambat nyalahin jam karet. Ya. Matalul ghani zulmun. Itu termasuk zaliman terhadap orang yang memberikan hutang. Jadi ini masuk ke bab takwa juga ya, jemaah sekalian, dalam masalah membayar hutang. Apalagi di zaman sekarang, zaman ahli hutang itu bertebaran. Mungkin di antaranya kita untuk mendapatkan pujian orang, disebut punya rumah, disebut punya mobil, disebut punya ini, disebut akhirnya kita berhutang. Boleh, atau misalnya berhutang ke bank, atau berhutang ke individu, atau berhutang ke ini, atau berhutang itu, bahkan kadang-kadang ada yang berhutang ke tromol masjid, kas masjid. Nah, ini salah. Ya, kas masjid itu bukan untuk kita berhutang padanya. Nah, ini di antara sebagian dari DKM masjid, insya Allah, bukan di Nurullah. Nurullah transparan dan bagus, masya Allah. Infak dari jemaah untuk tromol dan semisalnya itu kan untuk maslahat masjid, fasilitas. Ya. Entah itu AC, entah pengadaan kitab Al-Quran, entah untuk pengadaan kajian, entah untuk ini dan seterusnya. Makanya kadang-kadang sebagian dari masjid itu membedakan antara infak untuk santunan yatim piatu atau fakir miskin, dan untuk masjid itu dibedakan. Anda enggak tahu kok di Nurullah bagaimana, tapi itu selayaknya dibedakan. Karena alokasi itu penting, niatan itu innamal a'malu binniyat, gitu loh. Bahkan ada di antara masjid pengalokasian untuk harta ribawi itu ada beda. Itu kalau masjid yang seperti itu berarti masjid yang betul-betul amanah, insyaallah, insyaallah. Ya, kita enggak tahu, tapi insyaallah seperti itu amanah, ada klasifikasi tromol-tromol yang berbeda, masyaallah. Nah, kalau ternyata tromol atau kas yang dimaksudkan untuk fasilitas masjid seperti untuk Jumatan ya, disebar luas gitu, atau pas pengajian, maka enggak bisa dipinjamkan untuk individu. Enggak bisa seperti itu. Karena memang niatnya orang-orang itu untuk kemaslahatan masjid, bukan individual. Begitu juga nih, itu juga untuk fuqara dan masakin, enggak bisa untuk individu yang bukan fuqara dan masakin. Lah terus gimana dong fuqara dan masakin ini? Mungkin bisa dari wakaf untuk umat misalnya, itu beda lagi. Atau bisa minjem dengan orang-orang yang ghani, yang memiliki kekayaan. Makanya ikhwah sekalian, namanya amanah ini berat. Dua hal yang berat, tapi kalau kita jalankan dengan baik, dengan keberatan itu, sirat yang kita lewati nanti di akhirat itu akan dipermudah insyaallah melewatinya. Karena dua hal ini, amanah dan juga rahim. Dua amanah dan juga rahim. Ini yang ada di dua sisi di sirat nanti. Ya. Dan sirat itu adalah jembatan ala matni jahannam. Jembatan di atas jahannam. Tipis sekali. Lebih tipis dari jarum atau ujung pisau. Tipis sekali. Dan orang yang melewatinya itu hanyalah orang yang punya iman. Tapi di situ nanti banyak ujian dan juga ada kalalib. Kalalib itu kaitan-kaitan besi yang bolak-balik dan akan menyambar orang-orang, sebagian dari orang-orang mukmin, orang muslim. Kalau udah kesambar, ya udah jatuh. Nah, yang mengokohkan kita di situ selain dari keimanan dan setelah rahmat Allah Azza wa Jalla adalah dua hal. Penunaian amanah selama hidup di dunia dan juga silaturahim. Muskilahnya di sini ikhwah sekalian, kalau kita sudah dapat jabatan dan amanah, itu lebih dekat kepada pengkhianatan dibandingkan dengan orang yang tidak punya jabatan dan amanah. Iyalah. Coba, orang enggak punya jabatan, dia pasti enggak ada kesempatan berkhianat karena dia enggak punya jabatan. Makanya imarah, kekuasaan, kepemimpinan negeri itu amanah yang besar. Ya. Dan bukan untuk dicari atau didambakan. Dan bahkan Nabi SAW melarang mendambakannya dan mencarinya. Karena di tengah-tengahnya akan menjadi penyesalan dan di akhirnya kemungkinan besar akan menjadi azab yaumul qiyamah. Nah, kalau amanah ini enggak ditunaikan ikhwas sekalian atau dikhianati, gimana disirat nanti, sulit nanti. Itu satu. Orang yang sudah punya ketinggian kekuasaan, baik sektor daerah, lurah atau makin ke atas makin ke atas, itu akan lebih sulit untuk menunaikan silaturahim. Kenapa? Bisa jadi karena kesibukan. Atau bisa jadi karena sudah bergelimangnya pangkat dan dunia sehingga lupa dengan keluarga. Ini berbahaya. Ya, makanya kita doakan penguasa dan pemimpin kita dari kalangan kaum muslimin agar semoga Allah Ta'ala memberikan para pemimpin kita, para penguasa kita hidayah dan juga taufik dengan jabatan mereka, walaupun betul-betul sulit memang. Nah, bagaimana kita mau ada tamkin, yaitu ketetapan dan keteguhan dan sabat di akhirat nanti, kalau misalnya amanah dan juga rahim itu tidak dijaga. Nah, taib. Kemudian kita kembali ke ayat tadi. Kenapa orang-orang Yahudi itu mereka banyakkan ya melakukan pengkhianatan sebagaimana yang telah tadi kita ceritakan. Kata Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan mereka, "Dzalika bi'annahum qalu," itu karena mereka berkata, terutama orang Yahudi, "Laisa 'alaina fil ummiyina sabil." Laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Yaitu tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Maksudnya apa? Begini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Innal yahuda," sesungguhnya orang-orang Yahudi, "kanu qad istadanu minal a'rabi amwala." Mereka minjem harta, minjem duit gitu ya, dari orang-orang Arab lah. "Falamma aslama arbabul huquqi," ketika orang-orang Arab yang meminjamkan kepada mereka harta tersebut masuk Islam, jadi orang-orang Arab yang masuk Islam. Pas minjem duit, dalam keadaan orang Arabnya itu masih musyrik. Kemudian masuk Islam orang-orang Arab itu, maka berkatalah Yahudi, "Laisa lakum alayna syai'." Ya. "Kami tidak punya kewajiban apa-apa untuk kalian wahai orang Arab. Li'annakum taraktum dinakum," karena kalian telah meninggalkan agama kalian, "fasaqata 'anna dinukum," maka agama kalian sudah jatuh dari kami, sehingga kami dalam hukum Taurat, kata mereka, ngakuinnya begitu padahal enggak, dalam hukum Taurat sudah hilang hutang-hutang kami, enggak ada lagi hutang. Itu kata Imam Qurtubi, satu versi. Tapi ada versi lainnya, yaitu memang mereka itu terhadap kaum di luar Yahudi, mereka suka memeras. Mereka suka memeras dengan cara seperti ini. Minjem dan gak bakal dibalikin. Karena merasa orang-orang luar Yahudi itu adalah binatang-binatang yang hidup diciptakan oleh Tuhan untuk menservis mereka. Begitu. Yang sekarang disebutnya ghoim. Kita ini ghoim bagi mereka. Ibarat kita ini binatang-binatang yang hidup untuk melayani dan memberikan kemaslahatan untuk kehidupan mereka di dunia. Taib. "Wa yaquluna 'alallahi al-kadziba wa hum ya'lamun." Mereka mengatakan hal yang dusta kepada Allah terhadap agama Allah, padahal mereka mengetahui bahwa mereka dusta. Begitu. Yahudi ini di antara karakternya menipu dengan atas nama agama mereka, gitu loh. Negara yang mereka bangun sekarang negara Zionis sebenarnya. Ya, Zionis. Tapi mereka namakan apa? Israel. Kenapa enggak dinamakan proyek mereka Zionis gitu? Negaranya namanya Zion misalnya atau Zionis. Kenapa mereka namakan Israel? Karena mereka mengikuti triknya iblis. Iblis itu ketika ingin mengelabuhi Nabi Adam alaihissalam, menyebut pohon yang terlarang dengan sebutan syajaratul khuld, yang kita sebut kadang-kadang pohon khuldi atau iblis, buah khuldi. Itu penamaan. Khuld itu keabadian, yaitu dijanjikan keabadian. Kalau kamu makan itu yang dari pohon itu kamu bakal abadi atau jadi malaikat gitu, bakal abadi di surga. Itu kamuflase alasannya iblis. Asli enggak ada kayak gitu. Jadi ditalbis, ini dikamuflase, ditalbis. Begitu juga yang dilakukan Yahudi sekarang, negara mereka disebut Israel. Padahal Israel itu nama Nabi. Nabi Ya'qub alaihissalam, Israel. Enggak mereka namakan Zion, Zion atau Zionis, enggak bakal mereka namakan itu. Karena sudah terlalu jelek nama tersebut dan ketahuan busuknya, maka mereka namakan Israel. Dan bintang yang mereka pakai, yang mereka yakini sebagai bintang David, bintang David, Daud. Jadi mereka itu pakai apa ya, covernya Nabi gitu loh, Nabi Daud, dan sebelumnya namanya Israel, Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya'qub itu Israel, Nabi Ya'qub itu Nabi Israel. Ini talbis. Maka dikatakan oleh Allah, wa yaquluna 'alallahil kadzib, mereka berdusta atas nama Allah Ta'ala. Begitu memang. Sampai sekarang karakternya kayak gitu. Mereka memalsukan kitab-kitab Allah dan kemudian mengatakan hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila, demi mendapatkan dunia yang sedikit ini. Wa hum ya'lamun, dan orang Yahudi itu mereka tahu tingkah mereka ini gitu loh. Mereka ngerti dan mereka tahu Islam itu bagaimana, mereka tahu. Dan mereka tahu Islam itu ancaman untuk mereka. Mereka tahu. Dan memang biasanya orang yang mengetahui keutamaan seseorang dan tidak mau mengakuinya, itu yang paling besar memusuhinya. Dan biasanya selain paling besar memusuhinya, dia hanya mau di balik layar. Biasanya begitu. Ya. Yang biasa memusuhi dakwah misalnya, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah misalnya. Itu belum tentu orang-orang yang turun ke jalan, itu mereka cuma terprovokasi. Mereka enggak tahu mungkin, enggak tahu, jahil, enggak ngerti mereka. Yang semoga Allah beri hidayah. Tapi ada di balik mereka dalang-dalang yang sebenarnya tahu bahwa saya dakwah ini insyaallah Allah Ta'ala berikan keberkahan dan benar. Tapi karena apa? Hasadan min indi anfusihim. Adanya hasad. Dan biasanya hasad yang jelek itu disebabkan karena apa? Merasa kalah dari segi dunia. Ada keinginan dunia. Nah ini bahaya kayak gini. Ya, kita dakwah itu bukan buat hasad-hasatan atau buat dunia-duniaan. Bukan. Kemudian mengerahkan orang-orang, bukan dirinya. Dirinya di balik layar. Begitu pula tingkahnya Yahudi. Banyak chaos, kekacauan yang terjadi di banyak di belahan dunia, itu dalangnya itu Yahudi sebenarnya. Tapi yang dipakai orang lain gitu loh. Mereka tuh tahu Islam ini benar dan Islam agama future, agama masa depan manusia, agama yang akan Allah Ta'ala menangkan. Ya. Tetapi ya mereka begitu karena hasad. Akhirnya mereka menolak dan gak mau ikutan, bahkan menyerang tapi pakai tangan orang lain. Ini masalah, kembali ke masalah amanah ikhwah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka." Tunaikanlah amanat kepada pihak yang memberimu amanah. Dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Masya Allah, ini dua kalimat manhaj, manhajiyah. Satu, tunaikan amanat kalau misalnya kamu diberi amanat. Artinya jangan berkhianat dalam masalah amanah ini. Wala takhun man khonaka. Dan kalau kamu dikhianati, jangan kamu balas dengan pengkhianatan. Gitu. Ya. Artinya begini ikhwan, kalau misalnya kita mendapatkan amanah apa, jangan sekali-kali berkhianat. Dan kalau kita ditipu, dicurangi, dikhianati, maka jangan balas dengan tipuan, jangan balas dengan kecurangan, jangan balas dengan pengkhianatan. Terus ngapain ya Rasulullah, kalau gitu kita rugi dong? Enggak rugi, karena kita memiliki Rabbul Alamin. Begitu. Ya kan? Kenapa? Kalau kita balas pengkhianatan dengan pengkhianatan, Ini membalas kezaliman dengan kezaliman, enggak bakal ada habisnya. Sana kena dosa, kita bisa jadi juga kena dosa, dan kemudian sana dosa lagi, kita balik lagi dosa lagi. Khalas. Itulah solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunaikan amanat itu juga masalah, misalnya panitia kajian, itu pun amanah. Ketika memang sudah dijadwalkan kajian, bahkan untuk ustadznya itu pun amanah. Kalau memang sudah ustadznya dijadwalkan, maka ustadz ini berarti beramanah untuk mengajar. Ada belakangan ini DKM konsultasikan, karena beberapa DKM ada di, ya pokoknya di dalam internal suatu DKM atau panitia kajian, kadang-kadang kan ada crash, ada beda pendapat. Ya. Misalnya ada kajian tabligh akbar seorang ustadz yang masyhur, yang kibar di suatu tempat di Jakarta. Ya. Kemudian ini DKM di Jakarta bagian lain. Beda waktu, misalnya ustadz yang kibar ini di tempat lain ini jam 9-an misalnya. Sementara kajian yang di DKM ini atau panitia ini jam habis zuhur atau jam 1-an. Maka kemudian DKM tersebut konsultasi ke anak. Ini gimana, Zat? Sementara ada tabligh akbar jauh dan mungkin sebagian dari kita dari panitia mengikuti sana. Mana yang lebih aula? Mana yang lebih kita harusnya prioritaskan? Ikut ke tabligh akbar ustadz tersebut atau kita mengurusi kajian rutin kita ini yang memang sudah dirutinkan dan kaum muslimin di daerah sini sudah mengenalnya. Kemudian bismillah Anda bilang bahwasanya Rasulullah bersabda, adil amanata ila mani tamalaka, tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat. Ini fi'il amr, kewajiban Nabi, dari kewajiban yang Nabi SAW sebutkan. Maka Nabi bilang lebih aula di sini, lebih antum penting adalah menunaikan amanat, karena ini kewajiban antum. Adapun antum hadir di kajian seorang ustaz, itu bukanlah merupakan fardu ain, bukan kewajiban antum. Kalau antum berluang, alhamdulillah, bagus. Tapi kalau antum ada kewajiban lain, maka wajib tunaikan kewajiban ini. Walaupun kadang-kadang sebagian ikhwan kita tidak memahami ini, sehingga kita harus hadir di kajian beliau, kalau enggak kita berarti ya enggak mendukung ustadz kibar, enggak mendukung dakwah. Enggak, ini masalah lain. Ibaratnya gini, ikhwan. Di Al-Fatah Jatinegara misal, ya, ada kajian ba'da maghrib. Kemudian di Kalibata City sini ada kajian ba'da maghrib misalnya. Nanti misalnya hari ini misalnya, Anda enggak tahu ya. Tapi misal saja. Maka panitia yang memang mengurusi di sini, dia beramanat untuk mengurusi kajian ini. Jangan malah justru menghadiri kajian yang memang bukan kewajibannya gitu. Inilah amanah, adil amanata ila mani taman. Tak sampai hal seperti ini Islam tuh mengatur, ikhwas kalian, mengatur. Maka siapa yang ternyata mangkir dari amanah, maka dia telah melanggar hadis ini. Begitu. Ya taib. Ini diantara faedah. Jangan sampai kita perlahan-lahan mengikuti jejak orang-orang Yahudi dalam masalah tidak menunaikan amanah dan juga tidak mau membayar hutang padahal mampu. Maka kata Allah Azza wa Jalla, bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa. Nah, ini dua. Awfa bi'ahdihi, awfa bil ahd, yaitu menepati janji, wattaqa, dan bertakwa, dua hal. Kenapa Allah Ta'ala sebutkan dua hal ini? Karena tidak semua orang yang menepati janji itu karena takwa, enggak semua orang. Ada orang menepati janji karena udah biasa dia tepati janji. Mohon maaf, bukan rasis, orang Jepang yang versi kafirnya. Yang muslimnya insyaallah thayyibun insyaallah. Tapi yang versi kafirnya, karakter mereka selalu on time. Detail. Coba lihat kantor-kantor yang merupakan perusahaan Jepang di Jakarta. Antum akan lihat kedisiplinan yang berbeda dengan kantor-kantor versi orang-orang kita Indonesia. Disiplin. Jam masuknya ini disiplin. Makanya kinerja mereka masya Allah. Tapi tanya apakah mereka yang bukan muslim ya, Apakah mereka menepati janji on time itu karena ketakwaan? Enggak. Bahkan banyak dari mereka ateis atau menyembah matahari atau tidak tahu Tuhannya di mana. Kita ini muslim ini dalam menepati janji itu tanamkan ketakwaan di situ, maka berbuah pahala dan keberkahan insyaallah. Kalau misalnya orang itu menepati janji cuma karena karakter, dia tidak ada khasyah, tidak ada rasa takut kepada Rabbil Alamin. Tapi kalau dia berusaha menepati janji, padahal dia tadinya pendusta, tapi sekarang berusaha menepati janji, karena dia mulai takut pada Allah, maka dia di situ sudah dapat pahala dari rasa takutnya. Walaupun bisa jadi nanti dia melanggar lagi, tapi dia sudah dapat pahala duluan. Makanya dalam urusan menepati janji, itu tanamkan ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Kalau di sektor dakwah ini kayak menepati janji ustadznya, ya. Ini bukan masuk mengkritik ustadz, bukan. Enggak, keumuman dakwah lah, dakwah, bukan ustadz tertentu, bukan. Dimanapun ya. Ketika kajian misalnya kan kadang DKM kita udah sepakat nih ustadz dengan panitia atau DKM, ustadz jam 9 kajiannya. Misalnya jam 9 pagi. Ya. Kadang-kadang ustadznya terlambat. Dan terlambatnya ini relatif ya, beda-beda antar ustadz. Ada yang terlambatnya karena juga ada jadwal di luar sana yang memang agak susah, ini diberi udzur insyaallah enggak masalah. Tapi ada terlambatnya karena jemaah rajin terlambatnya itu. Kalau jam 9 tuh. Ya. Jemaahnya jam 9 kan biasanya kan orang Indonesia gitu. Kajian jam berapa? Jam 9. Berangkat dari rumahnya baru jam 9. Sampai kajian jam 9:30. Karena kajian rutinnya begitu terus, ketika usai datang jemaah baru 1-2, panitia juga malu melihatnya gitu. Ustadznya juga nahan emosi gitu. Ini mana nih jemaah gitu kan? Masa saya ngomong sendiri ya. Maka pada asalnya tetap ustadz ini lazimnya jam 9 pas ngajar. Walaupun jemaah 2 orang. Harus begitu. Karena amanat asli seperti itu. Kecuali kalau panitia bilang, "Ustaz, mohon maaf diundur sedikit Ustaz ya, jam 9:30 Ustaz," gitu. Tapi sebaiknya jangan begitu. Kita ini kaum muslim ini hendaknya dididik bukan mengikuti selera jemaah. Jemaah telat urusan mereka, masa kita mengorbankan waktu setengah jam habis gara-gara nunggu jemaah yang telat? Kalau di empan gitu terus, telat terus, hobi. Atau nanti diundur Ustaz, mulai pekan depan insyaallah kita bukan jam 9 lagi Ustaz, di poster kita akan tulis jam 9:30. Jemaahnya datang jam 10. Ya. Kaum muslimin Indonesia. Itu. Ya, harus dilatih di Jepang dulu itu. Ya. Begitu memang. Maka sebaiknya seorang yang berdakwah itu enggak ngikutin gitu. Tetap dah fix jam segini. DKM bilang, "Ustaz, baru 3 orang, Ustaz, enggak apa-apa. Udah kita lanjutin, kita mulai dah." Begitu. Kenapa? Karena ini melatih untuk menegakkan amanat, gitu loh. Menegakkan amanat, kecuali kalau beruzur. Kayak macet di jalan, terlambat ustaznya, ini uzur. Tapi tegakkanlah amanat. Coba lihat ikhwas kalian. Kalau misalnya dari sektor dai-nya sudah menerapkan amanat ini sesuai dengan apa yang berlaku, hatta pahit awal-awal, entar jemaah juga akan melihat nih ustaznya dia disiplin nih. Akan mulai sadar jemaah, malu juga nanti. Sadar insyaallah perlahan-lahan seperti itu. Apalagi kalau ustaznya ternama, banyak orang yang suka dengannya, maka insyaallah akan diikuti. Ini amanat juga, seorang dai juga beramanat untuk mencontohkan gitu loh. Karena kalau misalnya dai ini ngundur lagi, jemaah malah makin dimanjakan. Ah, paling ustaznya terlambat, apa gitu. Saya pernah dengar jemaah kayak gitu. Oh, ustaz fulan, insyaallah terlambat, nyantai nanti. Nah, gitu masyaallah. Ada yang kayak gitu karena apa? Menyerupai kebiasaan terlambat dari jadwal. Sehingga jemaah jadi ngikutin, niru. Kalau bahasa Jawa yang Anda bilang tadi jadi tuman. Kalau bahasa Jawa, kebiasaan buruk jadinya. Begitu terus kayak kita bangun tidur kesiangan. Kalau orang tuanya enggak bangunin, enggak nyadarin, ya tuman gitu mulu jadinya. Iya. bayinya balitanya pipis, ya, ngompol. Wah, ditakut-takutin pakai capung. Ya kan ya, kan gitu ya dulu ya. Ditakut-takutin pakai capung supaya enggak ngompol lagi. Sebenarnya itu bukan masalahin, mindset-nya dulu dibangun, dibina mindset-nya. Begitu. Manusia yang berupa balita atau anak kecil aja mindset itu bisa dibangun, apalagi yang dewasa. Maka lebih bisa dibangun tanpa harus diancam-ancam. Nah, seperti itu ya kawan sekalian. Lebih bagusnya mindset itu dibangun di atas agama karena akan netral jadinya. Bukan opini semata, tapi karena agama Allah. Sehingga kita menunaikan amanah ini, aufa bi'ahdihi wattaqa. Yaitu menunaikan amanah dan janji dan bertakwa. Jadi nilainya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih jeleknya lagi kalau misalnya kita dalam hadis Nabi SAW ada di antara tanda-tanda orang munafik, idza wa'ada akhlafa, idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Jika diberi amanat berkhianat, dan jika berjanji dia akan menyelisihi janjinya sendiri. Na'udzubillah, itu di antara tanda-tanda kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah sehingga kita tidak berkhianat dalam menanggung beban amanat, baik amanat keluarga, amanat keuangan, amanat pekerjaan untuk DKM masjid, amanat ke DKM-an, untuk panitiaan, amanat ke panitiaan, dan seterusnya dari amanat demi amanat. Dan amanat yang paling terbesar adalah amanat bertauhid. Pengkhianatan yang terbesar adalah pengkhianatan kesyirikan dan kebid'ahan. Karena kesyirikan itu berkhianat kepada Allah sebagai sesembahan yang berhak disembah. Dan berbuat bid'ah itu adalah pengkhianatan terhadap Rasulullah yang seharusnya kita ikuti alaihi salatu wassalam. Maka semoga kajian yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan faedah untuk kalbu kita. Jazakumullah khairul jaza atas kehadirannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.